بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga pada hari ini yang merupakan hari ke-24 Ramadan dan pertemuan ke-23 kita dalam kajian interaktif Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati bersama pemateri kita Al-Ustaz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Dan insyaallah untuk hari ini akan mengangkat tema tentang qanaah dan kekayaan hati. Jadi tema kita hari ini qanaah dan kekayaan hati. Bagi pendengar sekalian yang ingin berpartisipasi, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui page atau halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.dzulqarnain.net, atau bisa juga Anda kirimkan di Yahoo Messenger di email radio.anasihat@yahoo.com, atau bagi Anda yang ingin mengirimkannya via SMS dan WhatsApp bisa di nomor 0853-9986-3739 atau langsung via telepon di nomor 0411-878-368. Ya, baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah hari ini dengan judul qanaah dan kekayaan hati. Olehnya itu, kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yaliku bijalalihi wa azamatih. Yu'ti man yasha'u bifadlihi wa yamna'u man yasha'u bihikmatih. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin خير بريته وعلى آله وصحابته أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara ibadah hati dan fikih dari amalan hati yang patut untuk direnungi adalah tentang qanaah dan kekayaan hati. Kita di bulan ini terdidik dengan puasa terbatas di dalam makan dan minum, ada waktu menahannya dan ada waktu diperbolehkan untuk berbuka hingga sahur, ada keadaan-keadaan ibadah mengharap kepada Allah, ada syariat menghidupkan 10 malam terakhir, ada syariat zakat fitrih. Terdapat makna-makna pendidikan terhadap jiwa untuk merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya dan berusaha untuk mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan qanaah semisal dengannya pembahasan al-ghina, kecukupan atau kekayaan hati, dan juga kadang dikaitkan dengan pembahasan al-faqr, kefakiran hati. Ini tiga pembahasan ada kemiripan, walaupun para ulama yang berbicara tentang keadaan hati, mereka membaginya menjadi tiga jenjang. Iya. Dan qanaah yang melingkup semuanya. Sebab hakikat dari kekayaan hati itu berada di dalam qanaah. Dan kekayaan hati itu apabila hatinya fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Abu Dzar, atara kathratal mal huwal ghina?" Apakah engkau melihat banyaknya harta itulah kekayaan? Qultu na'am ya Rasulullah. Maka Abu Dzar menjawab, "Iya wahai Rasulullah." Sebab itulah yang dipandang oleh kebanyakan manusia, pandangan umum. Abu Dzar radhiyallahu an menjawab, apa adanya seperti yang beliau ketahui. Kemudian Nabi tanya lagi, "Fatara qillatal mal huwal faqr?" Apakah engkau melihat sedikitnya harta itulah kefakiran? Kata Abu Dzar, "Na'am ya Rasulullah." "Iya wahai Rasulullah." Maka Nabi pun menerangkan hakikat syar'inya. Ya, dan ini mengingatkan kepada kita bahwa di sudut pandang kehidupan, kadang manusia memandang hal-hal yang terbatas yang dia saksikan dengan kasat matanya, dengan apa yang dia bisa tangkap dengan panca inderanya di dalam kehidupan. Tetapi hakikat dari definisi syar'i menerangkan hal yang lebih indah. Kiada ini di banyak pembahasan. Misalnya di pembahasan Nabi bertanya tentang orang yang bangkrut, al-muflis. Maka sebagian sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah kami, man la dirham lahu wala mata, orang yang tidak punya mata uang perak dan tidak punya perhiasan. Mata uang perak yang murah aja dia tidak punya. Iya. Tidak punya perhiasan itu bangkrut. Maka Nabi pun menjelaskan hakikat kebangkrutan itu bukan itu. Tapi orang yang datang pada hari kiamat dengan berbagai amalan salih, kemudian amalannya diambil oleh orang-orang yang dia zalimi, setelah habis seluruh amalannya, masih ada orang yang dia zalimi, maka kejelekan orang yang dizalimi ini dia tanggung, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi sama kalimatnya, itu bangkrut, yang didefinisi sahabat juga bangkrut, didefinisi Nabi juga bangkrut. Sama di sini, di hadis ini, Nabi bertanya tentang kekayaan. Abu Dzar menjawab, banyak harta, itu adalah kekayaan. Kalau sedikit harta, apakah itu kefakiran? Abu Dzar menjawab, iya. Sebab itulah yang berada di tengah manusia. Tapi Nabi menjelaskan hakikat syar'inya. Kata beliau, innamal gina ginal qalb wal faqru faqrul qalb. Sesungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan hati dan kefakiran itu adalah kefakiran hati. Adalah kefakiran hati. Iya. Maka kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, faqrul qalb, kefakiran hati itu, khuluhu min dawamil iftiqar ila Allah fi kulli hal, wa bu'duhu an mushahadati faqatihi tammah ila Allah ta'ala min kulli wajh. Yang dinamakan orang yang fakir hatinya, itu hati yang kosong dari selalu menganggap dirinya fakir kepada Allah pada segala keadaan. Dan hati yang tidak pernah menyaksikan, hati yang tidak pernah merenungi bahwa dia betul-betul tidak memiliki apa-apa dari segala sisi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hakikat dari orang yang fakir hatinya. Iya. Jadi kalau dia fakir hatinya, berarti dia tidak memiliki dari kekayaan hati. Iya. Tidak memiliki dari kekayaan hati. Tapi kalau dia memiliki kekayaan hati, maka tentunya hamba ini akan selalu fakir kepada Allah, mengharap kepada Allah. Itulah hubungan adanya antara merasa kaya dan fakir kepada Allah. Ya, sebab kalau dia hanya perlu kepada Allah, hanya kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah, artinya kaya pada dirinya, tidak perlu kepada siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini makna di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu antumur fuqara'u ila Allah Wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai sekalian manusia, sungguhnya kalian semualah yang fakir kepada Allah, dan dialah Allah yang maha terpuji lagi maha kaya. Di pembahasan lain Ibnu Al-Qayyim berkata, "Dabliya wa innama yuhsalu ghinan nafs biginal qalb." Sungguhnya kekayaan jiwa itu didapatkan dengan kekayaan hati. "Bi yaftaqira ila rabbih fi jami'i umurihi." Yaitu dengan cara dia memfakirkan dirinya kepada Rabbnya pada segala perkaranya. Pada segala perkaranya. Faya tahaqqaq annahu al-mu'ti al-mani'. Maka dia pun meyakini bahwa dialah Allah yang maha memberi, dia pula yang maha menahan. Fayardha biqada'ihi wa yashkuruhu ala na'ma'ihi. Maka dia pun rida terhadap ketentuan Allah dan mensyukuri Allah atas pemberian-pemberiannya. Wa yafza'u ilaihi fi kashfi dharra'ihi. Dan dia hanya kembali kepada Allah di dalam menyingkap bahaya yang menimpanya. Fayansha an iftiqaril qalbi, an iftiqaril qalbi li rabbihi gina nafsihi an ghairi rabbihi ta'ala. Maka karena kefakiran hatinya ini muncullah, ya, karena kefakiran hatinya kepada Rabb, dia selalu kembali kepada Allah, maka muncullah kekayaan jiwanya, kekayaan dirinya, dia tidak perlu kepada siapapun selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini adalah pembahasan yang agung, pembahasan yang patut untuk dicermati. Qana'ah dan kekayaan di dalam hati. Qana'ah, ia cakupannya lebih luas daripada gina. Iya. Di mana seorang hamba merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ya, dan dia mensyukuri segala perkara ya Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan untuknya. Ya, karena itu masuk di pembahasan qana'ah, pembahasan zuhud. Ya, masuk juga di dalamnya pembahasan gina. Masuk juga di dalamnya pembahasan al-faqr. Dan ini semuanya dari makna bahwa seorang hamba itu adalah dia memiliki rasa cukup di dalam hatinya. Iya. Sebagian ulama menyebutkan, Al-Mawardi di dalam Adabuddunya Waddin menyebutkan bahwa qanaah itu tiga bentuk. Iya. Yang pertama adalah dia merasa cukup dengan hal yang seperlunya dari dunianya. Dan dia jauhkan dirinya dari mencari selain itu. Iya. Dan ini yang paling baiknya, sebab dia hanya mengambil kecukupannya, setelah itu dia hindarkan dirinya dari yang lain. Dan bentuk yang kedua dari qanaah adalah dia mengambil kecukupannya dan menghapus yang berlebihan saja. Dan ini keadaan pertengahan. Iya. Dan bentuk yang ketiga dari qanaah adalah dia mengambil apa yang seperlunya, tapi hal yang datang kepadanya, iya, walaupun banyak, tidak dia tolak. Tidak dia tolak. Nah, dan ini disebut sebagai keadaan yang ketiga dari qanaah. Tapi kalau misalnya ada hal yang tidak dia dapatkan, tidak dia cari, walaupun hal itu sedikit. Iya. Maka ini bentuk-bentuk dari qanaah. Dan di dalam pembahasan qanaah ini dimaklumi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berada di tingkatan yang paling tinggi di dalam qanaah. Iya, karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan." Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad sebagai qut. Iya. Qut itu artinya sesuatu yang mencukupi saja. Beliau memohon kepada Allah agar supaya diberi rezeki yang mencukupi saya. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa rizqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Sungguh telah beruntung siapa yang berislam dan diberi rezeki dari kafaf. Kafaf yaitu rezeki hal yang mencukupinya saja. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan diberi qanaah terhadap segala perkara yang datang kepadanya. Iya. Ini hadith dari hadith-hadith yang menunjukkan tentang indahnya qanaah itu dan baiknya qanaah. Dan qanaah memiliki banyak manfaat di dalam kehidupan. Di antara manfaatnya akan memenuhi hati dengan keimanan, percaya kepada Allah, ridha akan ketentuan dan pembagiannya, serta memiliki keyakinan apa yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya benar, dari dalam hadis qudsi Nabi meriwayatkan dari Allah, wallahu firman, ya bena Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka gina wa asudda faqraka wa illam taf'al mala'tu sadraka shuglan wa lam asudda faqraka. Wahai anak Adam, konsentrasilah engkau dalam beribadah kepadaku. Penuhi semua waktumu dalam beribadah. Pasti saya akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Dan aku akan tutupi kefakiranmu. Kalau engkau tidak melakukan itu, maka aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan. Dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Iya. Maka qanaah ini memberikan, ya, di dalam hati seorang hamba dari keimanan, kepercayaan, kekuatan keyakinan terhadap apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, Al-Qunu' wa-Zuhud wa-Huwa al-Gina. Qana'ah itulah zuhud dan itulah kecukupan. Dan kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Inna min dha'fi yakinik an takuna bima fi yadika awthaku minka bima fi yadillahi ta'ala. Kata Al-Hasan, dari kelemahan keyakinan engkau, engkau lebih percaya terhadap apa yang ada di tanganmu daripada apa yang ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, dan itu dari kelemahan keyakinan. Kemudian dari manfaat qanaah ini, disitulah kehidupan yang baik datang di dalam penafsiran sebagian as-salaf terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, sungguh kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang tayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, dan kami akan mengeluarkan, akan memberikan pahala untuknya melebihi atau lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Nah, kehidupan yang tayyibah ini, kehidupan yang baik, yang bahagia ini ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas, Al-Hasan Al-Basri, bahwa dia adalah qanaah. Dia adalah qanaah. Ya, di atas makna ini berkata Ibn Al-Jawzi rahimahullah, man qana'a taba aishuhu wa man tama'a tala taishuhu. Kata beliau, siapa yang qana'ah akan indah kehidupannya, dan siapa yang tama' akan panjang kepedihannya. Ya. Kemudian dari keindahan qana'ah, dia adalah bentuk mewujudkan kesyukuran terhadap nikmat Allah yang maha memberi nikmat. Dia merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Dia syukuri Allah terhadap rezeki tersebut. Iya. Dia syukuri Allah subhanahu wa ta'ala terhadap rezeki tersebut. Karena itu di dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ittaqi al-maharim takun a'badan nas." Jauhilah hal-hal yang diharamkan. Niscaya engkau akan menjadi orang yang paling beribadah. "Warda bima qasama Allahu laka takun aghnan nas." Ridailah apa yang Allah bagi untukmu, pasti engkau akan menjadi orang yang paling kaya. "Wa ahsin ila jarika takun mu'minan." Berbuat baiklah kepada tetanggamu, kau akan menjadi seorang mukmin. "Wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman." Dan cintailah untuk manusia apa yang kau cintai untuk dirimu, niscaya engkau menjadi seorang muslim. Dan sebenarnya, "Wala tukthiru ad-dhahik baina kathrati ad-dhahik tumitul qalb." Jangan kamu terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu adalah mematikan hati. Iya. Dan kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ketika beliau melihat seorang yang mengadukan kekurangannya kepada orang lain, maka ditegur oleh sebagian as-salaf. Saya sebutkan tadi Al-Hasan Al-Basri, salah ucap, sebagian dari as-salaf menegurnya. Dia berkata, Engkau telah mengadukan siapa yang merahmatimu kepada orang yang tidak merahmatimu. Ya. Jadi keadaan dia yang Allah berikan untuknya itu semua dengan hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengadu kepada manusia, maka dianggap dia mengadu kepada manusia yang tidak memiliki rahmat, yang tidak merahmatimu. Maka itu artinya diadukan Allah yang Maha merahmatinya kepada manusia yang tidak merahmatinya. Iya, dan ini dari pandangan indah dari as-salaf rahimahumullah di dalam memandang sudut-sudut kehidupan. Dan di antara kebaikan qanaah, dia adalah sebab dari keberuntungan. Iya, sebab dari keberuntungan. Nabi telah bersabda, "Qad aflaha," sungguh telah beruntung. Tiga orang yang disebut. Man aslama, orang yang berislam. Wa rizqa kafafan, mendapat rezeki dengan secukupnya. Wa qana'ahu Allahu bima ata, dan diberi qanaah dengan apa yang diberikan kepadanya, apa yang datang kepadanya. Dan di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Fudhalah bin Ubaid, "Tuba liman hudiya ila al-Islam wa kana 'aysuhu kafafan wa qana." Ya, beruntunglah orang yang diberi hidayah kepada Islam dan kehidupannya adalah kafaf, hanya secukupnya apa yang dia perlukan saja, dan dia selalu qanaah. Ya, selalu qanaah. Ya. Kemudian dari kebaikan qanaah ini, qanaah menjaga hamba dari dosa. Ya, menjaga hatinya di atas kebaikan. Dan menjaga hatinya dari hal-hal yang menghapuskan kebaikannya. Ya. Sebab hilangnya qanaah ini dari sebab munculnya hasad, munculnya ghibah, munculnya namimah, munculnya kedustaan, ya, dan menjatuhkan manusia di dalam banyak hal yang tidak baik. Iya, banyak perkara yang tidak baik. Karena itulah, ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Al-yakin alla turdin nas bi sakhatillah." Keyakinan itu, engkau tidak membuat manusia ridha dengan kemurkaan Allah. "Wala tahsad ahadan ala rizqillah." Dan jangan kamu hasad kepada siapapun terhadap rezeki yang Allah anugerahkan. "Wala talum ahadan ala ma lam yu'tika." Ala ma lam yu'tika Allah. Dan jangan kamu celah siapapun terhadap hal yang Allah tidak beri kamu untuk hal itu. "Fa inna rizqa la yasukuhu hirsu haris wa la yarudduhu karahatu karih." Sebab rezeki Allah itu tidaklah dibawa atau tidaklah digiring oleh semangat orang yang semangat, dan tidak bisa ditolak oleh ketidaksenangan orang yang tidak senang. Namanya rezeki ditetapkan, ya, dia senang atau tidak senang, maka rezeki itu akan datang kepadanya. Maka ini dari keindahan seorang itu memahami tentang makna qanaah ini. Kemudian dari kebaikan qanaah ini adalah hakikat dari kekayaan. Hakikat dari kekayaan sebagaimana yang telah kita terangkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan nikmat terhadap nabinya di dalam Al-Qur'an. wa wajadaka a'ilan fa aghna, maka kami dapati engkau wahai Nabi Muhammad tadinya kekurangan, maka benarnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kecukupan dua-duanya. Iya, apabila memang seorang itu memiliki dari kecukupan jiwa, maka itu akan lebih baik untuk dirinya. Dan sebagian ulama menafsirkan bahwa ini kecukupan di dalam ayat ini, fa'agna wa wajadaka a'ilan fa'agna, terkait dengan kecukupan hati. Sebab ini ayat turunnya di Mekah. Dan waktu itu dimaklumi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dalam keadaan kesulitan dan banyak cobaan di masa awal-awal memperjuangkan Islam, maka ini ayat terkait dengan kecukupan hati. Iya. Baik. Kemudian dari keindahan qanaah ini, dia adalah sebab keagungan dan kebaikan seorang hamba. Ya, karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan seorang mukmin itu dia melakukan salat di malam hari, dan kemuliaannya, ya, keagungannya adalah dia merasa tidak perlu kepada apa yang ada di tangan manusia. Merasa tidak perlu kepada apa yang di tangan manusia. Seorang apabila punya kekayaan di dalam jiwanya, dia tidak perlu kepada apa yang ada di tangan manusia. Iya. Dan itulah yang membuat seorang itu lebih dimuliakan di tengah manusia dan lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Rajab di Jami'ul Ulum wal Hikam bahwa seorang Arabi pernah bertanya kepada penduduk Basrah. Iya. Dia tanya kepada penduduk Basrah, siapakah pemimpin negeri ini? Maksudnya orang menjadikannya sebagai panutan, semuanya rujuk dan kembali kepadanya. Maka orang-orang menjawab, Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Maka Arabi bertanya, dengan apa dia memimpin mereka? Maka orang-orang menjawab, ihtajan nasu ila ilmihi, wastagnahu an dunyahum. Manusia perlu kepada ilmu Al-Hasan Al-Basri, sedangkan Al-Hasan Al-Basri tidak perlu kepada dunia mereka. Tidak perlu kepada dunia mereka. Iya. Karena itu, seorang hamba hendaknya melihat bahwa sebab-sebab kebaikannya itu terkait dengan ia merasa cukup dengan apa yang ada di sisi Allah, dan dia mengambil dari mana-mana keimanan, mempelajari dari ilmu syariat, hal-hal yang dengannya dia dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, bagaimana cara seseorang itu bisa qanaah? Hal tersebut dengan beberapa perkara. Yang pertama, dengan dia memperkuat keimanannya. Ya, dan melatih dirinya untuk memiliki qanaah dan kekayaan hati. Iya. Yang kedua, dan ini terkait dengan keimanan, apabila seorang mempelajari dari tauhid, punya dari ilmu syar'i, ya, hal-hal yang dengannya dia mengetahui keagungan dari ilmu, ya, dan hinanya dunia, maka dengan itu akan mudah baginya untuk qanaah. Ya, sebab seorang yang kehidupan akhirat, ilmu agama terang benderang di dalam jiwanya, maka kegelapan dari dunia, kegelapan dari kesedihan dan putus asa itu tidak akan menghinggapinya atau tidak mendekatinya. Ya, akan sirna bersama cahaya yang Allah bukakan untuknya di dalam jiwanya. Kemudian yang kedua dari hal yang membantu seorang qanaah adalah dia meyakini bahwa rezeki itu sudah ditetapkan. Iya. Sebelum ia dilahirkan dan ketika dia di perut ibunya sudah ditetapkan rezekinya, sudah dicatat. Maka dengan itu dia tidak perlu khawatir terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan untuknya. Kemudian dari hal yang membantu seorang untuk qanaah adalah dia banyak tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dia baca dari kandungannya. Apalagi ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana hakikat dari rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah, seperti firman Allah, "Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di." Apa yang Allah bukan untuk manusia dari rahmat, tidak ada yang bisa menahannya. Dan apa yang ditahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Ya. Dan Allah firman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin." Tidak ada satu makhluk melata pun di atas muka bumi ini kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah. Allah tahu tempat tinggalnya, perbendaharaannya, semuanya sudah tercatat di kitab yang sangat agung. Iya. Demikian pula dia baca dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hakikat dari kehidupan dunia. Fama utitum min hayatid dunya, ya. Fama utitum min syai'in, ya. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa yang diberi kepada kalian itu adalah dari kehidupan dunia dan perhiasannya. Dari kehidupan dunia dan perhiasannya. Dan seorang selalu memahami apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih kekal. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian akan sirna, dan di sisi Allah itulah yang kekal. Maka ini renungan banyak sekali dalam ayat Al-Quran membantunya. Kemudian dari hal yang membantu dia untuk qanaah adalah dia memahami hikmah Allah. Ya. Dan ketentuan Allah di tengah makhluk bahwa rezeki dibuat beraneka ragam dan semuanya sudah dibagi. Allah firman, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un." Apakah mereka yang membagi rahmat Rabbmu? Kamilah yang membagi kehidupan di antara mereka di dalam dunia ini. Dan kami tinggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya beberapa derajat, sehingga sebagian dari mereka menjadikan sebagian lain sebagai olok-olokan. Iya. Tapi ketahuilah bahwa rahmat dari Rabbmu itu lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia itu. Kemudian dari sebab seorang itu karena dia banyak bermohon kepada Allah, meminta supaya diberi dari qana'ah itu. Dan Nabi telah memohon, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan." Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Nabi Muhammad itu adalah qut. Iya, kecukupan yang mencukupinya. Dan dari hal yang membawa qana'ah untuk seorang adalah dia banyak melihat kepada siapa yang lebih kurang darinya dari kehidupan dunia. Iya, dan tidak melihat kepada orang yang di atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi." Lihatlah kepada siapa yang di bawah kalian dan jangan kalian lihat kepada siapa yang di atas kalian. Sebab itu lebih pantas bagi kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah. Ya, demikian pula dia baca dari sejarah hidup Nabi, sejarah hidup para sahabat dan orang-orang yang salih. Apalagi kalau diingat bahwa pada hari kiamat harta itu banyak tanggung jawabnya. Iya. Dan semuanya ada pertanyaan pada hari kiamat, maka dia akan lebih mudah untuk melakukan qanaah. Dan banyak lagi sebab-sebab yang lain di dalam pembahasan ini. Tapi di sini saya tutup pembahasan bahwa qanaah kadang dijauhkan dari seorang hamba, iya, dan dia sulit untuk melakukan qanaah tersebut disebabkan karena beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah terlalu banyak memperturutkan syahwatnya. Terlalu banyak memperturutkan syahwatnya. Dan sebab yang kedua, iya, adalah dia tamak di dalam mencari tambahan. Tamak di dalam mencari tambahan. Nah. Kemudian yang ketiga, ya, dia dari hal yang membuat seorang itu terhalang dari qanaah, dia kadang menyimpan dari apa yang dia simpan, ya, dengan maksud untuk misalnya dia wariskan atau dia anggap itu menjaga keluarganya atau menjaga keturunannya. Ya, dari sisi secara umum, seorang memiliki harta dia berikan kepada ahli warisnya, itu bukan hal yang dicela. Tapi kadang seorang dihinggapi dengan su'udzon. Dia berjelek sangka kepada Allah, lebih percaya kepada apa yang di tangannya dari harta daripada apa yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang menghalangi seseorang untuk meraih hakikat dari qanaah tersebut. Nah, dan dari hal yang menghalangi juga, seorang terlalu banyak memikirkan dari kehidupan dunia, kurang di dalam mengingat kematian, kurang dalam mengingat kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayah kepada kita semua dan membukakan untuk kita semua pintu-pintu hidayah. Dan qanaah serta kekayaan hati ini sungguh kebaikan yang sangat besar andai kata manusia mengetahuinya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an katharatil arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kecukupan itu dengan banyaknya harta benda, tapi kecukupan adalah kecukupan jiwa. Iya, banyak dari manusia kadang diberi harta, tapi tidak ada kecukupan dalam jiwanya, maka hartanya tidak pernah mencukupinya. Iya, law anna li ibni adam wadiya ini mintahab la bataga ilaihi mathalitha. Andai kata anak Adam itu memiliki dua lembah dari emas, dia akan cari lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang menyumbat mulutnya kecuali tanah di kuburan. Ya, dan Allah memberi taubat kepada siapa yang Allah kehendaki. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, baik pendengar sekalian. Demikianlah kita dengarkan tadi tausiah hari ini tentang qanaah dan kekayaan hati. Semoga apa yang kita dengarkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, jawab pertanyaan, maka kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya bisa dikirimkan melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0853-9986-3739 atau ingin telepon secara langsung bisa di nomor 0411-878-368. Baik pendengar sekalian, kita lanjut ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama dari Saudara Sugianto yang berada di Sidoarjo, katanya, "Saya bekerja di laut yang setiap bulan pulang ke kampung. Pada saat awal puasa saya ada di rumah, setelah satu pekan saya berangkat lagi. Sebelum berangkat saya membelikan keluarga saya makanan pokok berupa beras sebanyak 10 kg untuk satu keluarga yang terdiri dari istri dan dua orang anak untuk dikeluarkan zakat fitri. Karena pada saat pulang nanti setelah sholat setelah Idul Fitri. Pertanyaannya, apakah boleh zakat semacam itu yang nantinya dikeluarkan oleh keluarga saya? Dan apakah zakat fitri boleh dikeluarkan pada awal puasa?" Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Tidak ada masalah seorang itu membeli dari beras makanan pokok yang akan dia keluarkan dari awal bulan atau sebelumnya atau setelahnya sedikit, ya. Tapi dia keluarkannya yang paling penting, sebab yang dipandang adalah waktu mengeluarkannya. Hendaknya dia keluarkan paling cepatnya sehari atau dua hari sebelum Ramadan, sebelum Syawal, sebelum Lebaran, ya, dan paling akhirnya adalah ketika imam berdiri untuk melakukan sholat. Iya. Maka itu adalah batasan waktu di dalam mengeluarkan zakat fitri. Ya, adapun kalau berdasarkan keterangan yang saya terangkan tadi, maka tidak boleh dikeluarkan di awal puasa. Ya, paling cepatnya tanggal 28, dan akhirnya adalah ketika imam berdiri melakukan sholat. Nah. Iya, baik pendengar, kita lanjut. Dari kota Jogja, dari saudara kita Abdul Fattah, pertanyaannya, ketika kita ketinggalan dua rakaat pada saat sholat, kemudian imam selesai empat rakaat dan istirahat, manakah yang sebaiknya dilakukan? apakah menyempurnakan ketinggalan dua rakaat di saat sela-sela istirahat, atau kita sempurnakan di akhir sholat, yakni setelah witirnya imam, kita tidak ikut salam, tapi berdiri menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Ya, dua-duanya boleh. Dia boleh melakukan di sela-sela istirahat, dan boleh dia lakukan setelah imam selesai. Ya. Tapi dia lihat apa yang mencocoki keadaannya, dan lebih khusyuk bagi dirinya. Dan waktu yang cukup untuk dia tetap mengikuti imam. Nah. Iya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Andi di Kota Palembang. Katanya, saya pernah berhaji dan menggunakan haji tamattu. Jadi saya harus membayar dam karena tidak ada uang, maka saya berpuasa. Yang jadi masalah, saya puasa di sana hanya mendapatkan satu hari saja. Apakah saya bisa menggantikannya setelah pulang? Ya, kalau dia puasa sehari di sana dan dia memiliki udzur waktu itu, maka sisa dari puasa yang belum dia lakukan, hendaknya dia lakukan ketika dia pulang ke negerinya. Dia genapkan semuanya 10 hari. Sebab yang ditekankan di dalam ayat, tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna. Nah, iya, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya dari saudari PNI di Bandung. Katanya, batas dinyatakan kalau pendarahan itu sudah masuk istihadah dari istihadah, apakah hari ke-6, ke-7, atau hari ke-15? Yaitu bukan dilihat pada jumlah harinya, tapi dilihat pada kebiasaannya pada saat haid, kemudian dilihat pada ciri darahnya. Itu dua hal yang menjadi ukuran, kebiasaan dia dan ciri darah. Iya. Kalau misalnya dia punya kebiasaan haid 6 hari, ternyata masih keluar hari ke-7, hari ke-8, maka apa yang keluar dari hari ke-7 dan hari ke-8, itu mungkin dihitung istihadah, mungkin dihitung darah rusak. Iya. Kalau misalnya dia tidak punya kebiasaan, maka dengan ciri darah. Darah haid beda dengan darah istihadah dalam banyak perkara. Dari sisi warna, darah haid hitam, dari istihadah merah. Dari sisi bau, darah haid itu bau tidak enak, dari istihadah bau darah biasa. Dari sisi ketebalan, darah haid tebal dan darah istihadah tipis, seperti umumnya darah. Ya, dari sisi kekentalan, darah istihadah ketika keluar dia mengental. Sebab dia tadinya adalah darah di dalam urat pecah, ketika dia keluar dia mengental. Kalau darah haid tadinya mengental di dalam rahim, begitu dia keluar dia tidak mengental lagi ketika keluar. Iya, itu beberapa hal yang membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Nah, iya, baik pendengar, kita lanjut dari saudara Abu Zakaria yang berada di Boyolali. Pertanyaannya, katanya terkait tentang zakat hewan ternak. Katanya di tempat saya banyak orang yang memelihara sapi jantan, tapi sapi ini dipelihara dalam jangka yang cukup lama, dan kalau sudah besar akan dijual, atau kapanpun dibutuhkan akan dijual. Jika sapi ini sudah berlalu 1 tahun dan nilainya sama atau melebihi nisab emas dan perak, apakah ini masuk pada zakat barang dagangan atau tidak terkena zakat? Iya, kalau dia memang pelihara sapi itu untuk dia perjual beli kan, maka dia masuk di dalam zakat perniagaan. Masuk di dalam zakat perniagaan. Ya, maka dia hitung nisabnya di akhir tahun dengan nisab emas dan perak. Iya. Ya, baik pendengar, kita lanjut. Kita menuju ke negara Jerman. Di sana ada saudara kita Umu Mustafa. Katanya ingin bertanya, di negara tempat kami tinggal hampir dipastikan tidak ada fakir ataupun miskin, karena setiap orang di sini mendapatkan tunjangan yang cukup dari pemerintah meskipun misalnya dia tidak bekerja. Bagaimanakah baiknya kami menyalurkan zakat fitri? Apakah dapat disalurkan ke negara lain yang ada penerima zakat yang berhak, atau tetap berusaha mencari penerima zakat di negara tempat kami tinggal? Ya, kalau nggak ada orang yang fakir di sana atau orang yang miskin dia berikan, dia boleh arihkan ke negeri yang memerlukannya. Sebab yang dimaksud dari zakat itu, sebagaimana diterangkan dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Abu Daud, tuhratal lisaim wa ta'matal lil masakin, adalah hal yang mensucikan orang yang puasa dan pemberian makan untuk orang-orang miskin. Maka diberikan kepada orang yang miskin walaupun dia tinggal di negeri lain. Tidak ada masalah insyaAllah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Iya, selanjutnya kita kembali ke Makassar dari saudara Abu Abdillah. Pertanyaannya, apakah boleh perhiasan emas pemberian orang tua dijadikan sebagai mahar ketika akan menikah? Tidak ada masalah dalam hal tersebut. Sebab barang apabila sudah diberikan masuk dalam kepemilikannya. Dan suatu yang merupakan kepemilikan, apakah hendak dia jual, dia pakai sebagai mahar, dia hadiahkan kepada orang, dia hibahkan, dia wakafkan, dia sedekahkan, itu adalah kembali kepada dirinya sendiri, sebab dia adalah pemilik barang itu. Nah. Ya, pertanyaan yang kedua, apakah boleh nazar dan walimah pada bulan Ramadan, dan apa batasan-batasan ketika kita hendak nazar? Ya, menikah adalah suatu hal yang dianjurkan dan dari sunnah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raghib an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku bukan dariku. Para nabi dan para rasul menikah, walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Kami telah mengutus para rasul sebelum kalian dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keluarga. Ya, maka tidak diragukan itu adalah hal yang disyariatkan. Ya, dan di bulan berlaku di semua bulan, Ramadan maupun selain Ramadan, kalau dia ingin menikah. Ya, dan itu adalah hal yang diperbolehkan. Terkait dengan nadhar, nadhar itu adalah dia melihat kepada perempuan yang akan dia nikahi. Hal yang dengannya bisa membuat dia ingin untuk menikahinya. Itu disebut dengan nazar. Iya. Jadi melihat untuk mengetahui. Yang dengannya dia ingin menikahi. Bukan nazar dalam artian seorang itu melihat dengan syahwat atau dengan apa namanya sesuatu yang di luar dari batasan yang diizinkan. Iya. Dan ini secara umum boleh saja dilakukan. Di Ramadan maupun di luar Ramadan. Hanya saja di bulan Ramadan, tatkala seorang itu berpuasa, dan ada hal yang terkait dengan syahwat, jangan dia buka dirinya pintu-pintu yang kadang bisa menjatuhkannya ke dalam hal yang tidak baik. Kalau dia lakukan di malam hari, enggak ada masalah nazar tersebut. Tapi kalau di siang hari, ya mungkin ada hal-hal yang mungkin lebih bagus kalau dia lakukan di waktu malam. Nah, terkait dengan nazar, yang dilihat adalah muka dan telapak tangan, dan sebagian ulama membolehkan melihat dari leher atau melihat kepada telapak kaki. Rambut hal yang biasa muncul, wajar dilihat pada keseharian, dilihat kepada seharian. Dan dalil tentang hal ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Undur ilaiha, lihatlah kepadanya." Atau di dalam sebagian riwayat diperintah untuk melihat mayadu'uka ila nikahiha, apa yang menyebabkan engkau ingin untuk menikahinya. Nah, hendaknya seorang melihat sebatas yang diperlukan saja, seperti yang saya sebutkan itu tadi, tidak boleh dengan syahwat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ketika dia melihat, hendaknya perempuan tersebut disertai dengan mahramnya, hendak berduaan. Ya, sebab tidak boleh laki-laki dan perempuan berduaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuha asy-syaitan." Jangan sekali-kali seorang lelaki berduaan dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Iya. Itu beberapa hal, semoga bermanfaat untuk semuanya, wallahu taala alam. Naam. Iya, baik pendengar, kita lanjut pertanyaan berikutnya masih dari Kota Makassar. Bagaimana menghilangkan atau paling tidak meminimalkan pengharapan dari apa-apa yang ada di tangan manusia? Ya, dia banyak berpikir tentang apa yang berada di sisi Allah, itu lebih baik. Dia perdalam dari mana tawakal, dia perdalam dari mana ridha kepada Allah, dia dalami dari mana ridha, dari mana sabar dan syukur. Ya. Kemudian pembahasan qanaah yang kita bahas tadi, Demikian pula dia banyak mengingat bahwa semua dari manusia adalah fakir kepada Allah dan akan kembali kepadanya. Dan ini insya Allah dari hal-hal yang bisa membantu ya seorang hamba menghilangkan apa yang ditanyakan. Nah, ya, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Bagaimana hukum pengucapan amin di saat sholat, yang mana apabila makmum belum membaca Al-Fatihah dan imam telah membaca amin, apakah makmum diharuskan juga membaca amin? Ya, makmum mengaminkan, apabila imam mengaminkan, dia ikut mengaminkan. Ya, setelah diaminkan bersama imam, barulah makmumnya membaca Al-Fatihah. Nah. Ya, baik pendengar. Selanjutnya kita menuju ke kota Bekasi dari saudara kita Abu Fauzan di sana. Pertanyaannya, mohon nasihat bagi kami yang mudik di bulan Ramadan, yang mana kami menghabiskan malam Ramadan itu di dalam kendaraan. Yang pertama, seorang ketika keluar dari rumahnya, dia membaca dari doa safar, doa perjalanan, sehingga doa keluar rumah, sehingga diberkahi perjalanan tersebut, dia dijaga dari gangguan syaitan. Kemudian yang kedua, dia banyak memohon kepada Allah diberi taufik di dalam perjalanannya. Ya, dan saya sengaja singgung doa tadi karena di dalam kandungan doa tersebut ya terdapat makna-makna yang agung kalau direnungi. Ya, kemudian alhamdulillah seorang itu bisa bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada, dan banyak amalan ibadah yang bisa dia kerjakan. Kalau dia mampu membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran. Dia ingin sholat, dia sholat di atas kendaraan bisa. Gak ada masalah sholat malam seorang di atas kendaraan. Ya, dia takbir menghadap kiblat, setelah itu kendaraannya mengarah ke mana pun, tidak ada masalah. Dia bisa habiskan seluruh malamnya dengan sholat di atas kendaraan. Dia bisa berdikir. Ya, kalau misalnya tidak ada lampu sehingga tidak mampu untuk baca Al-Quran, karena dia tidak hafal banyak Al-Quran misalnya, maka dia boleh berdikir. Ya, dan alhamdulillah banyak hal yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demikian pula dari hal yang indah di perjalanan, seorang banyak berdoa. Seorang banyak berdoa. Dan salah satu tempat mustajabah doa adalah ketika safar. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, ya, kita lanjut. Pertanyaan dari saudara kita di Wonomulyo, Polman, yakni Akmal Umar, katanya apakah ada syariat dalam Islam istilah mudik yang dilakukan oleh kaum muslimin setiap tahunnya? Ya, mudik ini hanya terkait dengan kebiasaan, ya, dan hal yang berjalan di tengah manusia dari hal yang mubah. Ya, tidak diharuskan seorang itu kalau Ramadan diharus resmikan dengan mudik ke kampungnya. Tapi tabiat manusia dinang untuk kumpul dengan keluarga, kemudian berada di tengah keluarga. Dan dari tabiat manusia, di hari-hari bergembira, mereka ingin bersama orang-orang yang dekat. Ya, dan kadang ingin berbuat kebaikan di kampungnya. Dan itu dari hal-hal yang biasa insya Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan dan taufiknya kepada kita semua. Nah. Ya, baik mendengar. Lanjut. Dari Kota Makassar, dari saudara Kolbi, pertanyaannya, pada saat imam membaca Al-Fatihah, kemudian makmum mengikuti bacaan imam di dalam hati, ataukah nanti setelah imam membaca Al-Fatihah, atau Al-Fatihah makmum sudah diwakili oleh bacaan Al-Fatihah imam? Ya, dalam hati bukan membaca namanya. Ya, itu menyimak kalau dia ikuti dalam hati. Adapun membaca itu dengan menggerakkan lisan. Dan memang membaca Al-Fatihah adalah wajib atas imam dan makmum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra' Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Ya, hanya saja tidak boleh makmum mendahului imamnya. Sebab Rasulullah bersabda, innama ju'ilal imamu li'utamma bih. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Iya. Jadi biarkan dulu imam baca Al-Fatihah, baru setelah itu dia baca Al-Fatihah. Kecuali kalau imamnya terlalu cepat baca Al-Fatihah, setelah itu baca surah pendek, setelah itu langsung rukut cepat, dan mungkin dia tidak dapat dari apa? Dari satu rakaat, maka di kondisi itu tidak ada masalah dia ikuti ayat per ayat. Misalnya imam membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, dia di belakang ikut membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Imam membaca Ar-Rahmanirrahim, dia juga membaca Ar-Rahmanirrahim. Demikian seterusnya. Nah. Iya, baik, kita lanjut. Masih dari Kota Makassar, dari Saudara Muhammad Irsyad. Katanya dalam berbagai undangan dan terutama undangan dari seorang muslim, lafaz Allah terdapat di dalamnya. Apakah dalam basmalah ataupun ucapan salam? Pertanyaannya, bagaimanakah sikap kita dalam menjaga lafaz Allah dalam undangan tersebut? Apakah bentuk penghargaan terhadap lafaz Allah sama dengan penghargaan terhadap ayat-ayat Al-Quran pada suatu lembaran? Ya, kalau dia ada dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalimat zikir, dari ilmu, itu dihormati, diagungkan. Iya. Masuk di dalam hal yang diperintah untuk dijaga, Allah firman, dalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian bagi siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, itu adalah dari ketakwaan di dalam hati. Ya, kalau itu undangan atau kertas tidak dia perlukan, maka jangan dia buang sembarangan, tapi dia bakar sehingga musnah dan tidak menjadi, kertas itu tidak menjadi hal yang digunakan untuk manusia, padahal yang keliru misalnya diinjak-injak, atau sebagian orang dipakai untuk membungkus makanan, ya, atau yang semisal dengannya. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya, kita lanjut pendengar, pertanyaan dari saudara kita Farid yang berada di Cilacap. Katanya, apakah benar ada bid'ah hasanah? Jawabannya, bid'ah itu, ya, di dalam agama telah dikatakan oleh Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Maka bid'ah yang terkait dengan agama, semuanya adalah sesat, tidak ada yang baik. Ya, tidak ada yang hasan. Dan orang yang mengatakan ada bid'ah terbagi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, ini adalah pendapat yang keliru. Pendapat yang keliru tidak dibangun di atas dalil. Tidak dibangun di atas dalil. Ucapan Nabi SAW lebih kita terima, sebab beliau telah memberikan ketentuan umum, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Pakai kata kul, itu adalah kata yang memberikan cakupan umum. Iya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Iya, baik pendengar sekalian, kita lanjut. Pertanyaan dari hamba Allah, katanya, manakah yang lebih afdol? Membaca satu surah yang sempurna dari surat-surat pendek di setiap rakaat sholat tarawih, ataukah membaca potongan-potongan surah yang panjang yang kadarnya sama dengan surah-surah pendek, mungkin sekitar 3 atau 5 ayat kemudian terus ruku, dan terkadang dari sisi maknanya belum sempurna kemudian ruku, misalnya di rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah ayat 1-5, kemudian rakaat kedua ayat 6-10 dan seterusnya. Lebih utama manakah dengan membaca pada rakaat pertama dengan membaca surah Az-Zalzalah, kemudian rakaat kedua membaca surah Al-Hadid dan seterusnya dari surah-surah pendek? Mohon penjelasannya. Ya, pertama, seorang ketiga sholat dan dia punya kebiasaan sholat malam, adalah hal yang baik kalau dia selesaikan baca Al-Quran di sholat malam itu. Iya. Karena itu dari hal yang dipuji adalah orang yang diberi kepadanya Al-Quran dan dia baca di siang dan di malamnya di dalam sholatnya. Ya, kalau dia baca dari awal hingga akhir, itu adalah hal yang baik. Adalah hal yang baik. Terkait dengan panjang pendeknya surah, tidak ada masalah. Adapun iskal yang disebutkan bahwa kadang maknanya belum sempurna, ya, kalau dia sudah menyelesaikan per tema, misalnya surah Al-Baqarah ayat 1-5 itu sudah satu tema. Penyebutan sifat orang yang bertakwa. Ayat 6-7, tema penyebutan orang yang sifat orang-orang kafir. Ya, ayat 8 hingga seterusnya, belasan ayat, itu tema menjelaskan sifat kaum munafikin. Maka itu hal bisa dia kondisikan, dia sesuaikan. Alhamdulillah, Al-Quran itu dimudahkan, semuanya indah. Ya, bagi siapa ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Tapi kalau misalnya dia ingin lebih khusyuk karena dia hanya menghafal misalnya dari surah belakangan yang pendek saja, maka dia boleh baca apa saja yang dia hafal sehingga dia lebih khusyuk di dalam sholatnya. Dan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca satu ayat saja di dalam sholat malamnya, beliau ulang-ulangi, ya, mengambil dan merenungi makna dari ayat tersebut. Nah, ya, baik pendengar sekalian, selanjutnya pertanyaan dari saudari Ummu Ismail di Tangerang. Katanya, bagaimanakah ketentuan zakat mal termasuk nisabnya? Kalau kita punya piutang, apakah ikut diperhitungkan dalam zakat mal? Ya, zakat itu terkait pada 4 harta. Pada emas dan perak yang pertama dan semisal dengannya. Yang kedua pada hewan ternak, yaitu pada kambing, sapi, dan unta. Yang ketiga pada hasil bumi, yaitu dari makanan yang bisa dimakan, ditakar, dan ditimbang. Ya, kemudian dan bisa disimpan. Kemudian yang keempat adalah dari zakat perniagaan. Dari zakat perniagaan. Maka ini 4 jenis barang yang dizakati. Selain daripada itu tidak ada zakatnya. Selain daripada itu tidak ada zakatnya. Ya, secara umum pada setiap barang zakat ini ada syarat-syarat dan ketentuan terkait dengan penjelasan nisabnya. Dan ini pembahasan insyaallah diuraikan di dalam pembahasan yang panjang. Iya. Mungkin penanya bisa menyimak dari tulisan-tulisan yang telah kita muat di dalam sebagian situs atau di dalam sebagian makalah. Semoga Allah memberi taufik kepadanya. Terkait dengan piutang, iya. Kalau misalnya ada dia memiliki duit di tangan orang, iya. Ada harta dia dipegang oleh orang, dipinjam oleh orang, maka harta yang dipegang oleh orang ini ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, mungkin dia bisa ambil kapanpun dia kehendaki, bisa dia minta. Nah, di kondisi yang seperti ini, dia tetap wajib mengeluarkan zakatnya. Keadaan yang kedua, kalau harta tersebut, ya, tidak tahu kapan dikembalikan. Mungkin karena orang itu sudah tidak tahu di mana orangnya, atau mungkin karena orangnya tidak mampu membayarnya, belum pasti kapan dia kembalikan. Maka yang seperti ini, dia keluarkan zakatnya apabila hartanya telah dia pegang dan telah mencapai haul 1 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua, dan semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini ada manfaatnya untuk semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan bersama akhir dari pertemuan kita, kajian interaktif hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan memberikan faedah ilmu kepada kita semua. Sebelum kita tutup, maka kami kembali ingatkan kepada pendengar sekalian, bagi Anda yang ingin mendapatkan rekaman kajian interaktif hari ini maupun pertemuan sebelumnya, dapat Anda unduh di website www.zulkarnain.net. Demikian pula bagi Anda yang baru bergabung dan belum sempat menyimak keseluruhan kajian interaktif hari ini, kembali kami ingatkan bahwa kajian interaktif hari ini dapat Anda simak kembali di siaran ulang kajian interaktif besok pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Demikian apa yang bisa kita dengarkan bersama, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.